India, Coffee's Break. Coffee's Break, a girl I'm in a party. Coffee's Break, I'm trying to, but I take. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesikers di Yesik FM Jogja. Apa kabar Anda? Sore ini saya Dona Odisa kembali bawa Anda bersama Biang Penasaran, Kavi Kurnia di Kavi's Break. Nah, langsung aja deh saya mau nelfon Bang Kavi dulu. Halo Bang Kavi. Selamat sore. Selamat sore. Kenapa kok Bang kena macet-macet Bang sore ini? Ya, hari gini masih ada yang demo di depan AI. Itu orang-orang yang tidak kehausan sepertinya Bang. Semangat tinggi. Bang Afi, apa tong temanya sore ini? Puasa masih devo kreak-kreak. Aduh. Nggak apa-apa Bang, kita doain aja. Whatever yang mereka lakukan Bang, kita doain yang baik-baik aja ya. Bang Afi, tema kita sore ini? Rumus menang. Apa? Rumus menang. Rumus menang, wele. Padahal 2014 masih lama Bang, setengah tahun lagi. Iya, tapi kita promosi dulu. Promosi duluan ya. Ini kaitannya apa sih kalau ngomongin rumus menang? Berarti ntar ada rumus kalah, jangan-jangan nih. Apa maksudnya Bang? Jangan, kalau rumus kalah mah semua orang udah sering kalah gitu loh. Kalau rumus menang kan jarang-jarang menang. Empat banget kita jarang banget menang. Iya benar-benar. Bola aja 8-1 ya. Aduh. Kita. Jadi kita sore ini pakai rumus menang. Oke. Apa yang harus diawali oleh mitra bisnis untuk meramu formulanya supaya dapat rumus menang ini, Bang? Nah, ini rumus ini peninggalan guru olahraga gue. Widih. Apa hubungannya coba? Iya, guru olahraga gue dulu waktu gue masih SMA dia bilang rumus menang tuh cuma ada satu. Dia bilang gini. Dia bilang kalau dia kan guru olahraga ya, kita kan dia seperti biasa suka kalah. Ya iyalah kalau bentuknya kayak Bang Kavi pasti kalah olahraga juga. Kalau tanding suka kalah kita. Terus dia bilang pertama-tama kalau lo kalah terus, dia bilang yang harus kita ganti pelatihnya. Kalau kita udah ganti pelatihnya masih kalah juga, kita ganti pemainnya. Oke. Terus gue bilang Pak, kalau pelatih udah diganti, pemain udah diganti, masih kalah juga gimana? Terus dia bilang gampang sih, kita ganti aturannya sampai kita menang. Iya iyalah, bikin aturan sendiri. Tapi itu setelah gue tuh baru ngerti udah lama. Tadi waktu gue masih sekolah gue pikir cuman guyonan aja kan. Tapi ternyata ajaran itu dalam banget. Dalam banget ya. Oke Bang, kita sambil nunggu lo jalan ke sini kita mesti break dulu ya Bang. Iya. Baik, mitra bisnis nanti kita. Ah kenapa? Iya. Masih lama gak kira-kira Bang? Enggak, udah mau naik lift. Oke, siap. Baik, mitra bisnis kita nantikan kembali. Nanti Bang Kavi menunggu beliau mendarat ya. Sejak kapan naik lift mendarat? Sampai di studio Pas FM. Dan tadi topiknya memang rumus menang. Sering banget ya kalau udah ngobrol sama Bang Kavi, tanya Bang temanya apa, langsung deh dahi mengernyit, mata kriyip-kriyip, alah. Maksudnya mata udah mengecil gitu. Ini apa ini, penasaran pasti kan. Memang beliau adalah biangnya penasaran. Nah mitra bisnis Anda yang ingin sharing sore ini, silahkan, boleh share juga di 0816 924 924. Cantumkan nama dan kota Anda. Mudah-mudahan kita masih bisa berbagi sore ini. Untuk Anda yang ingin mengirimkan SMS di 0816 924 924. Rumus menang untuk bisnis dan hidup Anda.